إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة para pendengar roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian ilmu usulul bidah yang pada hari ini kita masuk kepada fasal yang ke-12 dari bab yang kedua, yaitu al-ikhtilaf fi ba'dil bidah, itu menyikapi perselisihan pada sebagian bid'ah. Artinya terkadang akhi, ya, ada suatu perkara yang bid'ah, namun kemudian orang mengatakan bahwa itu masih diperselisihkan, apakah itu bid'ah atau bukan. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian tidak. Nah, bagaimana menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita ya mengembalikan kepada masing-masing pendapat? Atau misalnya kita berkata, Anda punya guru, saya juga punya guru. Ya. Ulamamu, ulamaku. Atau kita berkata, ya jangan merasa benar sendiri. Nah, ini harus kita lihat. Ya. Sebab ketika kita berbicara tentu harus sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis dan apa yang disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu. Kata beliau, في نهاية هذه القواعد يبرز سؤال مهم قد يرد على الأذهان. Ya, terkadang muncul suatu pertanyaan penting yang ada dalam pikiran. هل الاختلاف في بعض المحدثات في كونها بدعا أم لا يسوغ قبولها أو العمل بها؟ Apakah ya perselisihan dalam sebagian perkara yang diada-adakan alias bid'ah, apakah itu disebut bid'ah atau tidak, menjadikan kita boleh mengamalkannya? Ini ya sebuah pembahasan yang penting sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kita bersikap dalam masalah seperti ini. Beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau berkata dalam Majmu' Fatawa, jadi jilid 26, halaman 202 sampai 203. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدٍ فِي مَسَائِلِ النِّزَاعِ, kata beliau. Tidak boleh seorang pun berhujjah dengan pendapat seseorang dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Ya, beliau memberikan sebuah kaidah kepada kita yang sangat penting sekali. Apa itu? Bahwa dalam masalah yang diperselisihkan, kita tidak boleh berhujah dengan pendapat seseorang daripada manusia ini. Ya. Wa innamal hujjatun nass wal ijma' wa dalilun mustanbatu min dzalik. Akan tetapi hujjah itu apa? Nas dan ijma' dan dalil yang diambil dari itu. Tuqarraru muqaddimatuhu bil adillati syar'iyyah, yang ditetapkan mukaddimahnya dengan dalil-dalil syariat, la bi aqwali ba'dil ulama, bukan ditetapkan dengan pendapat sebagian ulama. Ya. Jadi dalam masalah yang diikhtilafkan ini tidak bisa, ya saya juga punya ulama. Ya, ulama saya mengatakan itu boleh kok. Yang satu lagi berkata, tapi ulama saya mengatakan itu tidak boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Tentu yang terjadi debat kusir, akhi. Siapa yang paling ya kuat ngeyelnya, dia yang menang. Tentu ikhwatul Islam seperti ini tidak akan bisa memberikan solusi. Ya kita katakan ulamamu, ulamaku, ulamaku, ulamamu. Akan tetapi yang menjadi dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa di antara ulama kita yang berdasarkan pada nas dan ya nas, berdasarkan kepada dalil yang kuat dan hujjah, kaidah-kaidah syariat ini, itu yang kita ambil. Adapun kemudian berdalih dengan berkata ulamamu, ulamamu, ulamaku, ulamaku, maka ya tidak pernah ada satupun ulama yang berkata begitu. Semua ulama yang menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Nas, di dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Makanya di sini beliau tegas, ya. Beliau berkata, walaysa li ahadin, tidak boleh seorang pun berhujjah dengan pendapat seseorang dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Ya. Akan tetapi hujjah itu nas dan ijma, artinya kalau kita berselisih, kita lihat, ya Anda hujjahnya apa, dalilnya apa. Saya punya dalil seperti ini, kemudian dilihat. Ya. Kalau ternyata dia tidak setuju dengan dalil yang dikemukakannya, hendaknya dia pun membantahnya dengan ilmiah, ya dengan dalil juga dan secara kaidah-kaidah ilmiah juga yang berasal dari kaidah ilmu usul fiqih dan kaidah-kaidah fikih serta bahasa Arab, sehingga pada waktu itu dari situ diketahui mana yang pendalilannya sahih benar dan mana pendalil yang pendalilannya tidak benar. Ya. Kata beliau, yang namanya hujjah itu adalah nas dan ijma serta dalil yang diistimbatkan dari itu, di mana mukaddimahnya telah ditetapkan dengan dalil-dalil syariat, bukan dengan pendapat sebagian ulama. Ya, fa inna aqwalal ulama yuhtajju laha bil adillati syar'iyyah la yuhtajju biha 'alal adillati syar'iyyah. Kata beliau, karena pendapat ulama itu boleh dijadikan hujjah bila sesuai dengan dalil syariat, bukan malah dijadikan hujjah untuk melawan dalil syariat. Ya. Ikhwatal Islam, banyak terkadang ya kaum muslimin yang mereka itu tidak faham tentang kaidah seperti ini. Ketika dibawakan dalil, apa kata mereka? Tapi kan kiai anu begini, akhirnya dalil dilawan dengan perkataan kiai. Dalil dilawan dengan perkataan ulama. Terkadang dia berkata begini, loh, ya ulama saya boleh jadi dia punya dalil yang kamu tidak ketahui. Ya kita katakan, ya apa kebalikannya aja. Ya boleh jadi juga ulamamu tidak tahu dalilnya. Karena yang namanya boleh jadi, boleh ibu, boleh jadi begini dan boleh jadi begitu. Ikhwatal Islam. Nah ini terkadang kita melihat ya di lapangan banyak orang yang salah dalam menghadapi para ulama. Bagaimana? Sebagian orang yang menganggap ulama itu segala-galanya, seakan-akan ulama itu manusia yang tak pernah salah, sehingga semua perkataannya harus diterima, harus ditelan mentah-mentah, tidak boleh ditolak. Sebagian lagi tidak mau merujuk kepada ulama sama sekali. Ya hanya sebatas kembali kepada dalil saja. Ya tidak mau kembali kepada pendapat ulama. Sebagian lagi, dan ini jalan yang bagus, yang tengah-tengah. Ya kita rujuk tetap kepada para ulama. Namun pendapat yang sesuai dalil itulah yang kita pegang. Dan pendapat yang lemah atau tidak sesuai dengan dalil, maka pada waktu itu kita tidak pegang. Tetap kita ya hormati mereka, para ulama. Ya mereka sudah berijtihad, kalau mereka benar dapat dua pahala, kalau mereka salah dapat satu pahala. Tapi kalau kita jelas tahu kesalahannya, tidak boleh kita ikuti. Ya makanya beliau berkata, وَمَنْ تَرَبَّ عَلَى مَذْهَبٍ قَدْ تَعَوَّدَهُ وَاَعْتَقَدَ مَا فِيهِ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةِ وَتَنَازُعَ الْأُلَمَاءِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَا جَاءَ عَنِ الرَّسُولِ وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل المجرد لا يكون حاكيا لا مفتيا. Kata beliau, siapa yang tumbuh di atas suatu madhab yang ia terbiasa di atasnya dan ia meyakini apa yang ada pada madhabnya, sementara ia sendiri tidak bisa ya mengambil dalil-dalil syariat, tidak pula bisa berdalil, tidak pula bisa mencari, kalaupun ia menemukan dalil tidak bisa pula yang menggunakan dalil itu. Dia pun juga tidak menguasai perselisihan para ulama, dalam artian tidak bisa membedakan ya mana yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan telah diterima oleh para ulama dengan penerimaan yang baik, di mana itu hal perkara itu harus diimani, tidak bisa membedakan pula apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, sehingga menjadi sulit atau beruzur dia untuk menegakkan hujah pada orang ini. Ya, maka orang yang tidak bisa membedakan antara ini dan itu, maka tidak bagus dia ya untuk berbicara dalam ilmu ini dengan perkataan para ulama. Ikhwatul Islam, maksud beliau, ya orang yang terkadang dia tumbuh di atas suatu madhab yang ia terbiasa di atas madhab itu, ya dia selama ini selalu meyakininya bahwa madhab inilah madhab yang benar. Ya, sebagaimana kebanyakan di Indonesia mereka di atas madhab Syafi'iyah, kemudian mereka taklid di atas madhab ini, seakan-akan madhab Syafi'iyah itu sudah terkumpul semuanya, semua kebenaran. Ya, syarat barang siapa yang menyalahinya, dia bukan ahlu sunnah, na'udzubillah. Sementara dia tidak pernah memahami tentang dalil-dalil syariat. Bahkan dia pun tidak bisa membedakan mana yang sesuai dengan dalil, mana yang hanya sebatas itu pendapat ulama saja. Ya. Terkadang subhanallah dia begitu sangat apa membeok terhadap ulamanya, ta'assub dan fanatik ya, terhadap ulamanya tersebut. Maka kata beliau, ini orang seperti ini yang tidak bisa membedakan antara ini dan itu, dia tidak bagus juga kata beliau kalau dia berkata dalam ilmu itu hanya sebatas dengan perkataan ulama, sebab dia itu hanya sebatas taklid saja, hanya bisanya untuk menukil perkataan apa ulama saja, sedangkan yang namanya menukil ya itu hanya sebatas menghikayatkan, bukan sedang berfatwa. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah sebuah kaidah yang besar ya akhi, yang harus kita fahami, yaitu bahwasannya masalah-masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama ya bukan kita memilih sesuai dengan selera, bukan kita memilih sesuai dengan apa yang dipilih oleh ya yang menurut keinginan dan hawa nafsu kita, tidak. Akan tetapi kita berusaha untuk mencari sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, mana yang lebih kuat ya apa dalilnya, ya hujahnya, buktinya, dan siapa yang hanya sebatas membeo saja. Ikhwatul Islam, terkadang ada sebagian orang mempunyai pandangan yang keliru dalam masalah yang diikhtilafkan. Apa itu? Yaitu kalau masalah itu selama itu masih diikhtilafkan, bolehlah kita mengamalkannya. Ya, sehingga akhirnya kalau setiap perkara yang diikhtilafkan, ya, diperbolehkan seseorang untuk mengamalkannya. Ya, dengan hujah bahwa itu masih diikhtilafkan katanya. Padahal subhanallah ikhwatul Islam, Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat jilid 4 halaman 141 menyebutkan bahwa seperti ini adalah perkataan apa sebuah sikap yang salah. Kata beliau, wa waqa'a fi ma taqaddama wa ta'akhkhar min az-zaman al-i'timadu fi jawazi al-fi'li 'ala kaunihi mukhtalafan fihi baina ahli al-'ilmi la bi ma'na mura'ati al-khilaf. Ya, farubbama waqa'a al-ifta'u fil mas'alati bil man'i fayuqal lima tamna' wal mas'alatu mukhtalafun fiha fayuj'alul khilafu hujjatan fil jawaz لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع وهو عين الخطأ على الشريعة. Kata beliau, telah terjadi ya yang di zaman terdahulu maupun sekarang, kata beliau, adanya orang-orang yang bersandar untuk membolehkan suatu perbuatan hanya sebatas bahwa itu masih diikhtilafkan oleh para ulama. Ya. Kalau dikatakan misalnya kata Imam Syafi'i, kalau dikatakan kepadanya bahwa ini terlarang, lalu kemudian dikatakan kepada orang yang melarang ini, kenapa kamu larang? Ini kan masih diikhtilafkan. Sehingga akhirnya dia menjadikan perselisihan ulama sebagai hujah untuk membolehkan suatu perbuatan. Hanya sebatas itu diikhtilafkan saja. Bukan karena dalil yang menunjukkan kepada kesahihan pendapatnya dia. Ya. Kalau dia berkata, kenapa Anda larang? Bukankah Allah berfirman begini, Rasulullah berkata begini, ya para sahabat berkata begini, ya mungkin dikatakan itu adalah perkara yang bagus, ilmiah namanya. Tapi kalau ternyata dia menegur, kenapa engkau larang itu? Ini kan masalah ikhtilaf. Sehingga akhirnya ya dia berkata seperti ini sama saja berhujah, seakan-akan ikhtilaf itu adalah hujah ya untuk membolehkan suatu perbuatan. Ikhwatul Islam, jelas ini sebuah kesalahan yang besar. Makanya beliau berkata wa huwa ainul khata' ala syari'ah, jelas ini adalah merupakan kesalahan dalam syariat. Haitsu ja'ala ma laisa bi mu'tamad mu'tamadan wa laisa bi hujjah hujjatan, di mana dia menjadikan sesuatu yang tidak boleh dijadikan sandaran sebagai sandaran, ya, dan sesuatu yang bukan hujjah dianggap sebagai sebuah hujjah. Akhwatul Islam, jadi ini sebuah sikap yang salah. Ya, ketika misalnya seseorang itu membawakan bahwa misalnya ya isbal itu adalah haram. Ya. Kemudian ada orang berkata, "Kenapa kamu larang isbal? Kan sebagian ulama membolehkan kalau tidak sombong." Ya, sehingga akhirnya apa? Dia mengingkari orang yang melarang hanya sebatas itu ikhtilaf. Kalaulah dia mengingkari dengan dalil-dalil syariat, tentu itu lebih baik. Ya, karena sekali lagi ikhwatal iman, dalam masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya tidak boleh kita berhujjah dengan pendapat ulama, tapi hujjah kita Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab A'lamus Sunan bi Syarhi Shahih Al-Bukhari berkata, di mana beliau itu sedang berbicara tentang masalah minuman arak. Ya, di mana Imam Abu Hanifah berkata bahwa yang namanya arak itu ya khamr, itu adalah yang hanya berasal dari anggur saja. Selain anggur, ya tidak dianggap sebagai khamr. Sementara jumhur para ulama mengatakan bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Baik itu dari anggur maupun yang lainnya. Sehingga masalah anggur semua bersepakat. Tapi selain anggur masih ada ikhtilaf. Nah, kemudian ada orang berkata, ya, kata Al-Khattabi, "Innan nas lamma ikhtalafu fil ashribah wa ajma'u ala tahrimi khamril 'inab wa ikhtalafu fi ma siwah lazimana ma ajma'u ala tahrimi wa abahna ma siwah. Wa hadha khata'un fahish." Orang-orang atau para ulama tatkala mereka berselisih dalam masalah minuman, di mana mereka bersepakat haramnya khamr dari anggur dan berselisih pada selain anggur, maka wajib kita berpegang kepada apa yang telah menjadi kesepakatan mereka untuk mengharamkannya. Adapun yang masih diikhtilafkan itu maka kita bolehkan saja, katanya. Masya Allah. Coba bayangkan, ya, Makanya beliau mengatakan wahada khata'un fahish, jelas ini sebuah kesalahan yang fatal, kata beliau. Ya kif. Ketika manusia bersepakat mengharamkan arak yang terbuat dari anggur, dan selain dari anggur itu masih ikhtilaf, kewajiban kita adalah memegang yang jadi ijma', adapun yang masih diikhtilafkan kita bolehkan saja. Bagaimana kalau misalnya ada seorang pemuda, dia mabuk atau dia minum arak yang bukan dari anggur. Kemudian ada yang diingkari oleh orang, kenapa kamu yang minum arak itu? Kata dia, ini kan pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja, selain dari itu tidak apa-apa. Ya, tentu ini subhanallah ikhwatal Islam. Ya, kalau misalnya orang seperti ini hanya sebatas berhujah dengan pendapat ulama tanpa melihat pada dalil, pasti dia akan jatuh kepada sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Makanya Imam Khattabi berkata, wahada khata'un fahishun, dan ini sebuah kesalahan yang fatal, kata beliau. Waqad amara Allahul mutanazi'ina an yaruddu ma tanaza'u fihi ila Allahi war Rasul. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan orang yang berselisih itu untuk mengembalikan ya perselisihan mereka kepada Allah dan Rasul. فَكُلُّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ مِنَ الْأَشْرِبَهُ مَرْدُودٌ إِلَى تَحْرِيمِ اللَّهِ وَتَحْرِيمِ رَسُولِهِ الْخَمْرَ. Maka setiap yang diikhtilafkan dari minuman harus dikembalikan kepada keharaman Allah dan keharaman Rasulnya terhadap arak. Lalu kemudian Imam Khattabi ya menyebutkan dalil jumhur dan mengatakan bahwa inilah yang kuat. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, di mana telah sabit, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kullu syarabin askar fahuwa haramun, setiap minuman yang memabukkan maka itu hukumnya haram. Ya. Di sini beliau mengisyaratkan jenis dengan nama umum dan apa sifat yang khusus, dan itu adalah merupakan ilat daripada hukumnya. Ya. Sehingga hadis ini menjadi hujah yang kuat atas orang yang berikhtilaf. Dan hadis ini adalah ya menjadi hujah pula terhadap pendapat Abu Hanifah. Sebab kenapa? Hadis ini mengatakan bahwa setiap yang memabukkan itu adalah arak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah apa? Ilat yang umum bahwa yang memabukkan itu arak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan hanya sebatas dari anggur atau yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, memberikan sebuah kaidah umum bahwa setiap yang memabukkan itu adalah arak, dan yang setiap arak itu adalah haram. Maka hadis ini merupakan hadis yang kokoh, yang kuat, bahwa setiap yang memabukkan itu arak, ya bukan hanya sebatas dari anggur. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, ya, apalagi hadis tersebut adalah hadis-hadis yang jelas ya kesahihannya, tidak ragu lagi kita akan kesahihannya. Tatkala kita telah mengetahui hadis yang sahih seperti ini, lam yultafat ilal ikhtilaf, maka tidak boleh lagi kita menengok kepada perselisihan tadi. Walam yu'tad bihi, kata Al-Khattabi, tidak boleh pendapat Abu Hanifah dianggap dan tidak boleh diterima. Kenapa? Karena beliau telah menyalahi dalil. Walaisal ikhtilafu hujjah, dan ikhtilaf ulama bukan hujjah. Wabayanu sunnah hujjah, justru yang menjelaskan sunnah, menjelaskan dalil dari sunnah Rasul, itulah hujjah atas orang yang berselisih dari dahulu sampai sekarang, kata beliau. Ini ikhwatul Islam, para ulama sudah berbicara ya pada zaman dahulu. Ya, rupanya sudah muncul pula orang-orang yang berdalih dengan ikhtilaf ulama, ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan tentang seorang lelaki yang zindik Yahudi yang pura-pura masuk Islam, di mana dia bernama Ahmad Ar-Rawandi, yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Sifatul Safwah bahwa Ahmad Rawandi ini Yahudi yang pura-pura masuk Islam. yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, katanya dahulu ya nenek kakek-kakek mereka telah merusak Taurat, maka anaknya ini pasti akan merusak agama kalian. Memang ternyata Ahmad Rawandi dia masuk Islam hanya sebatas pura-pura saja, dia ingin merusak Islam. Syekhul Islam Taimiyah mengisahkan ya Ahmad Rawandi ini ya menyebarkan kebusukannya itu pintar. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana suatu perkara itu seakan-akan diikhtilafkan dulu. Ini berkata Ahmad Rawandi, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sama. Sama itu artinya tata cara ibadah orang sufi, ya dengan cara menari-nari sambil bernyanyi-nyanyi. Ya, dengan memukul sebagian alat musik seperti rebana dan yang lainnya. Kata Ahmad Rawandi, ya, manusia berbeda pendapat mengenai sama, sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Adapun saya mewajibkan. Lihat, ya. Itu adalah perbuatan orang zindik yang bernama Ahmad Rawandi. Dia menjadikan ikhtilaf ya dijadikan sebagai sebuah alasan dan sebagai sebuah corong untuk menetapkan pendapat dia yang batil. Persis yang dilakukan oleh orang-orang liberal di zaman sekarang. Ya, ketika di Jawa Timur ada orang atau ada suatu kelompok yang sholat pakai bahasa Indonesia, ya mereka membela apa katanya? Ini kan masih ikhtilaf. Abu Hanifah mengatakan boleh-boleh saja. Jadi akhirnya apa? Suatu perkara itu dijadikan sebagai suatu ikhtilaf. Ya supaya apa? Dari situlah mereka akan bisa menarik bahwa karena ini masih ikhtilaf, ya sudahlah kita hormati masing-masing. Akhirnya mereka pun membela ya perkataan yang batil hanya sebatas itu ikhtilaf. Ya mereka membolehkan suatu perbuatan hanya sebatas itu ikhtilaf. Seakan-akan ikhtilaf ulama itu sebagai sebuah hujah ya untuk membolehkan suatu perbuatan, ya subhanallah. Makanya alhamdulillah ya para ulama telah menetapkan kepada kita sebuah kaidah yang baku bahwasanya dalam masalah ikhtilaf ulama, dalam masalah yang diperselisihkan oleh manusia, tidak boleh kita berhujah dengan pendapat siapapun juga. Akan tetapi yang menjadi hujah adalah nas dari Al-Quran dan hadis. Ya. Demikian pula ijma' para ulama. Al-Imam Syatibi ketika membawakan perkataan Al-Khattabi tadi, yang mengomentari beliau berkata, "Wal-qail bihadha raji'un ila an yattabi'a ma yashtahih." Orang yang berkata seperti tadi, ya, yaitu menjadikan ikhtilaf ulama sebagai dalil untuk membolehkan suatu perbuatan, ya dia hanyalah mengikuti syahwatnya saja. Wa yaj'alul qawla al-muwafiq hujjatan lahu. Lalu kemudian dia menjadikan pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya dan syahwatnya itu sebagai dalil, sehingga dia berdalil hanya sebatas dengan pendapat saja. Ya. Fahuwa qad akhadhal qawla wasilatan ila tiba'i hawah, sehingga dia mengambil pendapat ulama sebagai wasilah untuk mengikuti hawa nafsu. La wasilatan ila taqwa, bukan sebagai wasilah untuk sampai kepada ketakwaan. Wadhalika ab'ad lahu min an yakuna mumtathilan li amri syari', maka orang seperti ini sangat jauh dalam mempraktikkan perintah syariat dan lebih dekat ya dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ya. Dan orang seperti ini ya di mana dia berusaha untuk cari-cari pendapat-pendapat ulama, dia cari pendapat ulama bukan untuk melihat mana yang lebih kuat hujahnya, tapi sebatas untuk mencari pembenaran perkataannya. Persis pula yang dikatakan oleh orang diperbuat oleh orang-orang liberal. Orang-orang liberal demikian cari-cari pendapat ulama hanya sebatas mencari pembenaran. Katanya ini ada ulama yang mengatakan saya juga ikut ulama, masya Allah. Padahal para ulama terdahulu berkata, "Man tatabba'a rukhsal ulama'i faqad tazandaq." Barang siapa yang mencari-cari kesalahan para ulama, pasti ia akan menjadi zindik. Ya, sadaqu wallah. Ya, para ulama memang benar apa yang mereka katakan tersebut. Sengaja dicari-cari pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan selera dia. Allahu Akbar. Ini akhi ciri orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian kata Imam Asy-Syatibi, "Wa min hadza aidan ja'lu ba'dhin nas al-ikhtilaf rahmatan litawassu' fil aqwal wa 'adami at-tahjir 'ala ra'yin wahid." Ya, termasuk dari perbuatan yang salah juga, sebagian orang menjadikan perselisihan sebagai sebuah rahmat. Ya. Sehingga dia berdalil dengan suatu riwayat, katanya al-ikhtilafu rahmah. Ikhtilaf itu ya rahmat, katanya, subhanallah. Ikhwatul Islam, ini akibat dari apa? Pertama, dari kebodohan dia terhadap kedudukan hadis tadi. Padahal hadis ikhtilafu ummati rahmah, ya perselisihan umatku rahmat, itu adalah hadis yang batilun makdzub, ya batil dan dusta. Selain itu juga bertentangan dengan ayat. Makanya Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, ya, setelah mengisyaratkan kepada perkataan tadi yang bukan, sebetulnya bukan hadis, beliau berkata, "Wa hadza min afsadi qaulin yakun, li'annahu law kana al-ikhtilafu rahma la kana al-ittifaqu sakhatan, wa hadza ma la yaquluhu muslimun, li'annahu laysa illa ittifaqun aw ikhtilaf, wa laysa illa rahmatun aw sakhat." Ya. Ini adalah perkataan yang paling rusak. Sebab kalaulah ya perselisihan itu rahmat, maka persatuannya adalah ya menjadi sebuah azab. Tentu tidak ada seorang muslim pun berkata seperti ini. Sebab tidak ada di sana ya kecuali dua. Ima itu adalah perselisihan atau persatuan. Ima itu adalah rahmat atau kemurkaan. Ikhwatul Islam. Banyak di zaman sekarang juga berhujah dengan ya dengan hadis ini. Ya, ada Rasulullah SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmat, ya perselisihan umatku rahmat, ya subhanallah. Apakah dia tidak membaca firman Allah? Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Ya, walidhalika khalaqahum. Dan mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa mereka manusia itu senantiasa berselisih, kemudian Allah memberikan pengecualian, ya, orang-orang yang dirahmati, bahwasanya yang dirahmati itu tidak berselisih, itu menunjukkan bahwa orang yang berselisih itu tidak dirahmati. Jelas itu, ya, dalil ini, apa, Al-Quran tadi jelas, ya, hujah yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa orang yang berikhtilaf itu tidak mendapatkan rahmat, dan ikhtilaf itu sendiri bukan rahmat. Akhal Islam. Sehingga akhirnya gara-gara hadis ini, ya berapa banyak kaum muslimin yang apa, yang menyetujui setiap perselisihan. Sehingga akhirnya dijadikanlah perselisihan itu sebagai dalil untuk membolehkan suatu perbuatan. Na'udzubillah, ini ikhwatul Islam. Ini akibat daripada apa, sekali lagi, karena ketidaktahuan dia terhadap kedudukan hadis tadi. Bahkan hadis tersebut jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kesimpulannya bahwa perselisihan adalah tercela dalam syariat kita ini. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk menyelamatkan diri semampu kita. Ya, dengan cara apa kita berusaha untuk rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita berusaha untuk melihat mana perselisihan yang bisa kita toleransi padanya. Mana perselisihan yang tidak bisa kita toleransi. Ya akhi, kalau misalnya setiap pendapat orang itu kita hormati, akan hancurlah agama kita ini. Karena yang namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Ya, kalau setiap pendapat manusia kita hormati, ya, maka orang akan berbicara semau dia dalam agama ini. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, belajarlah menghormati pendapat manusia, pendapat orang lain. Masya Allah. Kalau kita katakan belajarlah menghormati pendapat orang lain, pendapat siapa? Apakah pendapat iblis sekalipun kita hormati? Apakah pendapat orang-orang liberal yang jelas-jelas sesat itu ya kita hormati? Tidak sama sekali. Ya. Maka dari itulah seorang muslim akhwat Islam harus bisa membedakan mana ikhtilaf yang kita bisa hormati, mana yang tidak bisa kita hormati. Adapun ikhtilaf yang tidak bisa kita hormati, setiap ikhtilaf, setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma' kaum muslimin, ya ijma' para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, maka pendapat itu jelas batilun, atilun, harus kita ingkari. Ya, tidak bisa kita berkata sudahlah jangan saling mengingkari, tidak bisa. Kenapa? Karena pendapat itu jelas bertentangan dengan ijma', sedangkan ijma' adalah hujjah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelesihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, ya, dan dia tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, artinya tidak mau mengikuti ijma' kesepakatan mereka, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia leluasa di dalam kesesatannya itu, wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Di sini ya Allah mengapa mengancam, ya, orang yang menyelisihi kesepakatan atau ijma' kaum muslimin, terutama ijma' para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itu adalah ya akan diancam dengan api neraka. Itu menunjukkan akhwat Islam, ya, bahwa setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma', maka itu adalah pendapat yang batil. Yang kedua, akhal Islam, setiap pendapat yang tidak berasaskan pada dalil, hanya sebatas ra'yu saja, ya, atau berdasarkan pada dalil tapi dalilnya sangat lemah bahkan palsu, maka pendapat tersebut batilun atil. Ya, kalau pendapat itu jelas tidak berdasarkan dalil, berdasarkan pada dalil dan bertentangan bahkan dengan dalil, atau dia berdasarkan dalil tapi dalilnya sangat lemah bahkan palsu hadisnya, maka pendapat seperti ini tidak bisa kita diamkan, dalam artian kita ingkari. Kita ingatkan bahwasannya tidak boleh kita berdusta atas nama Rasul, dan tidak boleh berbicara dalam agama sebatas dengan ra'yu. Ya, agama ini milik Allah. Ya, milik agama ini milik Allah. Kewajiban kita berbicara dalam agama ini ya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulnya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula setiap pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, yang sharih, yang tidak mansukh dan tidak ada mu'aridnya, ya, yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka pendapat ini adalah pendapat yang batilun atil. Tidak boleh kita diamkan, tapi kita ingkari. Ya. Maka apabila tiga perkara ini ada, yang pertama setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma', yang kedua setiap pendapat yang tidak berdasarkan pada dalil tapi sebatas ra'yu saja, atau berdasarkan pada dalil tapi hadisnya lemah atau palsu, ya, sangat lemah atau palsu, atau yang ketiga yaitu bertentangan dengan hadis yang sahih, sharih. Demikian pula bukan cuma sharih tapi juga ya tidak mansukh dan tidak ada mu'aribnya, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Adapun kemudian pendapat-pendapat ulama yang masing-masing kuat pendalilannya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pemahaman dalil-dalil itu, sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan masalah-masalah fikih, ya, mengenai misalnya apakah ya seorang makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak, ataukah seseorang itu sami Allahu liman hamidah tangannya di atas dada atau tidak. Masing-masing para ulama mempunyai pendapat atau pendalilan yang cukup kuat, yang mu'tabar, yang bisa diterima dalam ya, dalam secara kaidah syariat. Maka yang seperti ini, ya, kewajiban seseorang talibul ilmi mencari mana yang lebih kuat dan dia berpegang kepada yang lebih kuat. Ya, tapi kemudian dalam masalah ini, kita selain menghormati atau setiap mereka yang berpandangan bahwa itulah yang lebih kuat. Ikhwatul Islam, adapun kemudian menyamaratakan setiap perselisihan ulama atau ya perselisihan manusia, seakan-akan setiap yang diperselisihkan itu adalah sesuatu yang ya hujah atau dalil untuk membolehkan suatu perbuatan, maka jelas ini adalah sebuah kesalahan yang fatal sekali. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, ya, sekali lagi kaidah kita di dalam masalah yang diperselisihkan atau misalnya perkara bid'ah yang masih diperselisihkan, kewajiban kita adalah berhujjah dengan nas Al-Quran dan sunnah atau dengan kuaid-kuaid syariah yang telah ditetapkan oleh ya nas-nas Al-Quran dan sunnah, bukan dengan pendapat sebagian ulama saja. Nah, sebab ya perselisihan ulama bukan hujjah untuk membolehkan suatu perbuatan, akan tetapi hujjah itu adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul sesuai dengan apa yang dipahami oleh pemahaman salaful ummah. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin memberikan kepada kita pemahaman ya yang mendalam terhadap hakikat agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Tayyib ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilakan untuk menghubungi kami di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888776310. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon pertanyaan sesuai dengan tema atau pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Dari Umur Azan, Depok. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, agak melenceng dikit ya Ustaz, saya mau nanya. Jangan jauh-jauh Bu, enggak jauh-jauh. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan makam keluarga kita? Apa kita harus mempercantik makam tersebut dengan memasang rumput atau nisan yang bagus dan keramik, bla bla bla bla bla. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan melarang kuburan itu ya diplester. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ya an yujassas al-qabru. Ya, Rasulullah SAW melarang kuburan itu diplester. Berarti ya memberikan nisan-nisan atau memberikan plesteran di atasnya seperti yang dijual di zaman sekarang ini adalah perkara yang bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana yang sunnah? Yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya cukup ya meninggikan tanah sejengkal ya Rasulullah SAW ya sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih ya itu menyuruh untuk meninggikan kuburan tanah kuburan sejengkal, tidak lebih dari itu. Kemudian diberikan batu di atas di arah kepalanya untuk menandai bahwa itu adalah kuburan. Kalau ternyata dikhawatirkan ya tanah itu dikoreh-koreh ayam, ya terkadang ayam suka ngoreh-ngoreh tanah gitu, sehingga pada waktu itu akan menjadi ini, tidak apa-apa. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tahdhir Sajid, untuk sedikit diberikan bata di pinggir-pinggirnya itu untuk menandai bahwa itu adalah kuburan. Ya, adapun kemudian memplesternya, menyemennya, ya, mempelurnya supaya jadi bagus dan cantik, ini jelas bertentangan, bahkan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Abu Jurubi, Lengsi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fika wa kulikum roja. Dalam surat Al-Kahfi ada ayat, potongan ayat yang maknanya tentang perjalanan Nabi Musa dan seorang sahabatnya mencari Nabi Khidir. Di sana dia kehilangan ikan yang berjalan ke laut dengan cara jalan yang agak herak keheran gitu, bahasa gitu. Kemananya di mana tadi? Saya tahu ada tafsir di balik dari makna itu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebatas tanda saja. Ya. Karena dalam ayat itu menunjukkan bahwa apabila ikan itu hilang, itu sebatas sebuah tanda akan dekatnya dengan apa-apa pertemuan dengan Khidr yang sedang dicari itu. Sebatas tanda saja. Wallahu a'lam, itu yang saya ketahui. Baik. Masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, halo, dari mana, Pak? Dengan Abu Hussein ke Penjeruk. Silakan, Pak. Ini saya mau menambahkan yang ibu yang tadi, bahwa kalau kita mempertanti kuburan, tadi kan pinggirnya dikasih batang, gak apa-apa. Sekarang saya tukang taman, suruh menanam rumput di atasnya supaya tanah itu juga alasannya tidak gugur. Boleh atau enggak, saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ustaz? Allahu'alam. Coba tanya kepada yang lain. Nah, baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Pak Lukman di Bekasi. Ustaz tadi dijelaskan tentang permasalahan ikhtilaf. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah atau apakah ikhtilaf yang diperbolehkan dan dilonggarkan oleh syariat Islam ini, Ustaz? Sudah saya sebutkan tadi bahwa perselisihan yang kita bisa hormati, jelas ya, ikhtilaf tidak diperbolehkan. Kita katakan, dan pertanyaan tadi salah ya, ikhtilaf apa yang diperbolehkan? Tentu kita katakan ikhtilaf tidak diperbolehkan, tidak boleh. Tapi kalau terjadi ikhtilaf di mana masing-masing pendalilannya kuat, ya, di mana misalnya Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya orang yang makmum ya wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini umum, tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Ya, baik yang sholat sendirian maupun yang sholat berjamaah, baik imam maupun makmum. Ya, ketika dikatakan kepada beliau, bagaimana dengan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibacakan ayat, ya maka dengarkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan ayat itu umum. Ya, dan hadis ini khusus. Sehingga yang umum dibawa kepada kekhususan. Ya, sehingga sementara mereka mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa si makmum hendaknya mendengarkan imam, ya berdasarkan ayat itu juga, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan Imam Ahmad berkata bahwa para ulama berijma bahwa ini adalah untuk bacaan Al-Qur'an dalam salat. Ya, tapi Imam Syafi'i memandang bahwa ayat itu umum sedangkan Al-Fatihah itu khusus. Sehingga dari sini terjadi wijhatun nadhar yang masing-masing pendapat tersebut mu'tabar dalam syariat kita, yang bisa dianggap secara kaidah syariat. Maka kewajiban kita memilih mana yang lebih kuat dan itu yang kita amalkan. Ya, yang boleh kita ingkari dalam masalah ini adalah ada orang mempunyai keyakinan misalnya dan dia merojihkan bahwa Al-Fatihah itu wajib tapi dia tidak lakukan, maka kita ingkari ya terhadap orang seperti ini. Ikhwatul Islam, maka ikhtilaf-ikhtilaf para ulama yang memang masing-masing kuat penghujahan dan pendalilannya dan mu'tabar, bisa diiktibar ya, secara kaidah-kaidah syariat, maka seperti ini ya kita hormati, tidak ada dan tidak bisa kita saling mengingkari dalam masalah ini. Tapi setiap ya, yang terjadi ikhtilaf akibat dari mengikuti hawa nafsu ya, dan sebatas mencari-cari pendalilan dan pembenaran atas perbuatannya, maka ini harus kita ingkari. Nah, nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Pak Suryo di Cilamaya Karawang dan Pak Didi di Bekasi. Ustadz, mengenai permasalahan ijma, Ustadz, apakah masih berlaku hingga sekarang ini? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang melaksanakan bid'ah menjadikan ijma sebagai dasar hukum perbuatan mereka, dan apabila kita menyatakan hal itu atau sesuatu itu bid'ah, maka dia menyatakan atau mereka menyatakan bahwa ini adalah ijma para ulama. Apabila memang ini bid'ah, lalu bagaimana dengan ulama-ulama? Apakah ulama-ulama yang melakukan juga salah semua? Demikian dua pertanyaan. Iya, ini akibat daripada apa? Akibat tidak faham makna ijma. Ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama di dunia. Bukan ijma itu kesepakatan ulama organisasi tertentu atau ulama Indonesia saja, tidak. Kesepakatan ulama Indonesia bukan dalil. Ijma yang dimaksud adalah kesepakatan seluruh mujtahidin ahli ijtihad di dunia ini. Ya. Itu yang dimaksud dengan ijma. Maka kita katakan pertama bahwa perkara yang telah terdahulu ikhtilafnya para ulama di zaman sekarang tidak bisa dikatakan ijma. Ya, kalau di zaman sekarang misalnya ada suatu perkara yang sifatnya kontemporer, maka kemudian ahlu ijtihadnya, ya mujtahidinya bersepakat, maka kesepakatan mereka telah hujjah. Ya. Adapun orang-orang yang ya ketika diingkari kepada mereka bid'ah, kemudian mereka berkata ini adalah kesepakatan ulama, sementara dia sendiri bukan ahlinya untuk mengatakan ini kesepakatan atau bukan, maka perkataan yang bukan ahli tidak bisa diterima. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, man idda'al ijma faqad kadzab. Ya, barang siapa yang mengklaim ijma, dia telah berdusta. Beliau berkata ini ya, karena dalam rangka menanggapi Ibrahim bin Ulayyah, seorang Mu'tazilah Jahmi yang sesat, yang mengatakan bahwa pendapatnya tersebut didukung oleh ijma, ya karena dia mengatakan katanya Al-Quran itu makhluk, ya dia mengklaim bid'ah-bid'ah yang dia lakukan itu dengan klaim bahwa itu adalah ijma. Maka Imam Ahmad menanggapi perkataan Ibrahim bin Ulayyah yang sesat ini, beliau berkata, man idda'al ijma faqad kadzab. Siapa yang mengklaim ijma dalam masalah itu sungguh telah berdusta. Ya, demikian pula kita katakan kepada orang tadi, Anda mengatakan ini ijma ulama, apakah Anda sudah mengumpulkan semua pendapat ulama di dunia ini para mujtahidin? Ya. Maka kita katakan klaim tersebut dusta. Man idda'al ijma, barang siapa yang mengklaim itu ijma, apalagi sudah kita jelas ketahui para ternyata ada para ulama terdahulu yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang sesat misalnya. Iya. Maka ikhwatul Islam, tentu menghadapi orang awam seperti ini ya tidak bisa dengan sikap yang keras. Iya. Kita berikan pengertian kepada dia tentang hakikat ijma. Apa yang dimaksud dengan ijma? Iya. Dan bawakan pendapat-pendapat ulama yang menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang bid'ah. Sehingga dia pun faham bahwa para ulama telah menyatakan bahwa ini adalah bid'ah. Nah, kita angkat untuk selanjutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Saya Fauzi dari Pasar Minggu, Pak. Silakan Pak Fauzi. Saya mau nanya soal kunut nih Pak. Iya. Yang klasik gitu. Kalau saya bermakmum dengan imam yang baca kunut, terus saya tidak ikuti doa kunut, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Satu itu. Iya. Kedua, ada pendapat setelah baca zikir Allahumma anta salam, posisi duduk harus dirubah gitu. Itu gimana Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan fikih Ustaz. Baik, silakan Ustaz untuk permasalahan kunut. Ya, kunut subuh. Apakah bagaimana ini dalam hal ini? Yang rajih itu tidak disyariatkan. Karena ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal itu adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, sebagai nanti kita akan bahas insyaAllah dalam rubrik hadis, ya kita akan sebutkan hadis-hadis yang dijadikan hukum atau dari hukum yang itu sudah lemah, kita sebutkan insyaAllah Taala. Nah, ikhwatul Islam, maka kalau sudah jelas ternyata hadis-hadisnya lemah, apalagi didukung dengan perkataan hadis Abu Malik, jadi dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, apakah mereka kunut di sholat subuh? Kata Abu Malik, hai anakku, itu diada-adakan. Maka pada waktu itu, ya, kita tidak sholat, tidak ikut kunut subuh. Ya, kita tidak ikut mengangkat tangan. Namun kalau ternyata, ya, ketidakikutan kita mengangkat tangan mengakibatkan mudarat besar, maka tidak mengapa kita, ya, mengangkat tangan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Nah, tapi untuk pertanyaan kedua mengenai zikir setelah salat setelah Allahumma antas salam, merubah sikap itu hanya khusus untuk imam saja. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebatas Allahumma antas astaghfirullah Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau pun kemudian menghadapkan wajahnya kepada, ya, kepada makmumin. Jadi itu, ya, merubah sikap duduk itu adalah khusus untuk imam. Adapun makmum terserah, ya, mau duduknya sama ke atau jadi sila atau terserah, itu tidak ada keterangan yang apa, tidak ada keterangan dalam masalah ini. Allahu a'lam. Baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana, Pak? Dari Abu Rifka di Lenteng Agung. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini tadi dekat sana itu kan ada ustaz yang membawakan hadis bahwa persisahan di antara umatku adalah rahmat. Kemudian saya sampaikan bahwasanya hadis itu tidak ada asal usulnya gitu. Terus dia membantah bahwasanya di dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis halaman 65, katanya hadis-hadis do'ab itu bisa dipakai sebagai rujukan dalam beramal gitu. Gimana tentang masalah isi kitab Taisir Mustalahul Hadis halaman 65 itu sebenarnya apa, Tad? Itu penjelasan tentang itu, Tad. Itu aja, Tad. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya orang ini ia menukilnya sebatas global. Karena dalam kitab Taisir Mustalah ini disyaratkan untuk mengamalkan hadis yang lemah itu dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh lemahnya sangat lemah. Jadi lemahnya harus lemah yang ringan. Sedangkan hadis ikhtilaf ummati rahmah bukan hadis. Bagaimana dikatakan lemahnya ringan? Boro-boro ya dikatakan lemahnya ringan, bahkan ini lebih berat daripada yang berat. Orang sanadnya saja tidak ditemukan, bahkan tidak dikatakan la aslahu, tidak ada asal usulnya, berarti itu dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara disyaratkan dalam mengamalkan hadis dhaif itu adalah alla yakuna dha'fu syadidan. Ya, tidak apa kedhaifannya tidak boleh sangat dhaif. Yang kedua, tidak boleh diyakini sebagai sebuah sunnah Rasul. Yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan kepada manusia. Makanya orang seperti ini, orang yang tadi dia katakan, ya, dalam Taisir ini dia berdusta terhadap kitab Taisir itu sendiri. Ya. Makanya di zaman sekarang, ya akhi, dalam masalah menukil dari kitab-kitab saja, jangan cepat percaya sampai kita rujuk kepada buku yang dia sebutkan tadi. Apalagi dia sembrono di dalam mengamalkan perkataan ulama dalam masalah bahwa hadis dhaif boleh diamalkan. Padahal para jumhur ulama ketika menyebutkan tentang bolehnya mengamalkan hadis dhaif, itu sebatas fadilah amal. Dan itu pun syarat-syaratnya. Ya, itu pun juga syarat-syarat 3 yang harus dipenuhi tadi. Sedangkan hadis ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umat ke rahmah, kalau misalnya dikatakan orang yang tadi berkata ini adalah hadis lemah boleh diamalkan, apa dia tidak tahu bagaimana pengamalan hadis itu? Berarti dia harus mengamalkan seluruh ikhtilaf, baik masalah akidah, masalah hukum dan yang lainnya. Ini jelas ya sangat bertentangan dengan pendapat ulama itu sendiri. Sebab pendapat jumhur yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif, selain memberikan syarat-syarat tadi, juga memberikan ketentuan bahwa itu harus hanya dalam masalah fadilah amal. Adapun masalah hukum dan akidah, semua ulama bersepakat ya bahwa hadis lemah tidak boleh dijadikan hujjah. Hatta itu hadis yang lemah ringan. Bagaimana dengan hadis yang tidak ada asal usulnya? Jelas itu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? dari Ibnu Burhan di Bekasi. Silakan, Pak. Ya, ini mau nanya tentang najar, Ustaz. Apakah ini suatu najar jika dia apa namanya? Jika lulus akan memberikan sesuatu pada orang lain, Ustaz. Makanya tapi dia enggak niat untuk najar gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amal itu dengan niat. Kalau memang dia tidak ada niat untuk bernazar, bukan nazar, itu sebatas janji saja. Ya, kalau memang ternyata dia ya apa tepati, maka itu jelas sesuatu yang baik. Ya, kalau memang itu jelas itu adalah baik. Tapi kalau dia sudah berniat bukan nazar, ya bukan nazar. Itu dia disesuaikan dengan niat dia. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Umu Nisa di Kebayoran. Ustaz, masyarakat kita saat ini kadang terlalu menutup diri, Ustaz, atau defensif bila dinasihati satu perbuatan itu bid'ah, Ustaz. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara yang hikmah untuk menasihati masyarakat kita? Apakah dengan menggunakan kata lain dari bid'ah yang intinya sama? Kemudian mengenai waktunya, apakah langsung dinasihati apabila kita melihat seseorang itu melakukan hal yang bid'ah, atau kita diamkan kemudian menunggu saat yang tepat? Ustaz, mohon nasihat dan masukannya. Jazakallahu khair. Memang ikhwatul Islam, ya, masyarakat kita ini begitu sangat menutup diri, bahkan ya tidak mau sama sekali untuk menerima selain pendapat yang dia ambil dari kiainya. Sehingga pada waktu itu seorang yang ingin menasihati harus melihat kepada akar permasalahannya apa. Kenapa mereka sulit ya dinasihati? Rupanya penyakit kronis yang paling utama adalah karena taklid dan fanatik buta itu. Maka kita coba nasihati dulu dari situ dulu. Kita jelaskan bahwa agama kita akhi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan pendapat ulama. Pendapat yang namanya ulama itu tidak maksum. Ya. Kita sebutkan perkataan Imam Syafi'i, Imam Malik yang melarang murid-muridnya untuk membeo kepada dirinya. Jadi masalah taklid dan fanatik ini dulu yang disadarkan, ya, bahwasanya itu bukan dari agama kita. Sampai dia kemudian sudah sadar, faham bahwasanya kita tidak boleh taklid, baru kita masuk untuk membahas masalah yang disebutkan tadi. Coba kalau misalnya dia sendiri masih punya keyakinan bahwa perkataan kiai itu yang paling benar, ya, dan dia sendiri tidak punya kaidah yang sahih dalam masalah ini, hatta antum bawakan 1000 dalil juga susah untuk diterima. Sebab penyakit yang asalnya ini ya masih ada dalam hatinya itu. Ya, sebagaimana seorang dokter yang melihat, ya, kenapa penyakit tersebut, dilihat asalnya, sebabnya yang paling utama apa. Nah, ini ya, sehingga pada waktu itu dari akarnya sudah tercabut, insyaallah mudah kita untuk menanam dan bercocok tanam di situ. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Lontar di jalan, Pak. Iya, silakan, Pak. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya mengenai ini, Ustaz, apa kalau perbedaan sholat Idul Fitri bagaimana, dan takbir yang 7 dan 5 itu hadisnya sahih enggak, Ustaz? Maksudnya perbedaan Idul Fitri dalam hal apa, Pak? Harinya, Pak. Kalau misalkan itu penentuan waktunya. Kita ikutinnya yang mana gitu, Pak. Baik. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti dijawab kalau mau Idul Fitri, Pak. Ya. Insyaallah. Masih jauh, Pak, insyaallah. Insyaallah 2 bulan puasa lagi. Puasa aja ya. Belum udah Idul Fitri. Ya, mohon maaf untuk Bapak ya. Kita pending dulu pertanyaan dari antum, kita akan kembali buka di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu, dari mana? Dari Bekasi. Silakan Ibu. Mau nanya ini, Pak Ustaz. Saya kan sekarang kami bermulia ya. Enggak jelas. Halo. Halo, mungkin Ibu bisa cari lokasi lain, sinyalnya kurang halo, bagus, Bu. Halo. Iya, silakan. Saya sama istri, suami saya baru meninggal 7 bulan yang lalu. Iya. Terus saya mau nanya, apa doa seorang istri terhadap suaminya itu tidak terhijab seperti seorang anak kepada orang tuanya? Ya, ini sudah dibahas sepertinya sudah. Assalamualaikum. Salam terang. Ya, Ibu tadi sudah memberikan pertanyaan waktu beberapa waktu yang lalu, Ustaz, mengenai doa seorang istri yang suaminya meninggal, apakah tidak terhijab seperti doa anaknya, Ustaz? Ya, tidak sama, karena lafadznya berbeda. Tapi ya berdoa dengan seperti Rasulullah SAW doakan kepada Abu Salamah. Gimana Rasulullah mendoakan Abu Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah ampuni doanya, apa dosanya Abu Salamah. Ya. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil iliyin, angkat derajatnya dalam iliyin. Ya. Wasi'lahu fi qabrihi, di apa, diluaskan kuburannya. Wanawir lahu fi, apa, diberikan cahaya kuburannya. Itu coba aja ibu lihat, ya, doa itu Rasulullah SAW sebutkan untuk Abu Salam. Itu bisa kita katakan, ya Allah ampuni dosa suami saya, angkat derajatnya dalam kuburannya, ya berikan keluasan dalam kuburannya, berikan cahaya dalam kuburannya. Itu tidak apa-apa kita panjatkan untuk suami ibu itu. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Silakan Pak, dari mana? Dari Pak Sundoro Tambun, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau tanya soal dispel dan jenggot, Pak ya. Saya pernah di Roja juga dengar Abu Qatadah pernah bicara, kalau orang tidak sah sholatnya orang yang sholatnya yang di bawah mata kaki sarungnya. Terus yang ingin saya tanyakan yang mengganggu pikiran saya ini, kalau saya jadi makmum, saya juga di Rasulullah kan juga ada yang mengatakan sholatlah, wudhulah kamu, wudhu kamu. Kenapa harus disuruh wudhu? Karena Allah nggak menerima sholatnya orang yang di bawah mata kaki. Itu dia terus solikin. Yang saya tanyakan ini Pak, kalau itu aja sudah Allah nggak terima, bagaimana kalau saya jadi makmum orang yang tidak isbal dan baca jenggotan itu Pak? Coba jadi imam gitu Pak. Saya nggak makmum Pak. Yang isbal ya. Gimana Pak itu Pak? Tidak cukup Pak. Sementara ya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Pertama bahwa isbal itu termasuk masih maksiat kepada Allah. Iya. Karena itu masuk maksiat, maka imam yang musbil makruh untuk menjadi imam. Dan sholat di belakang musbilul izar yang rajih itu adalah sah. Adapun hadis yang disebutkan bahwa tidak sah sholat, la sholata li musbilul izar, ya untuk orang yang mengisbal izarnya. Ya, yang pertama dari sisi sanadnya ada kelemahan walaupun kelemahannya ringan. Yang kedua, walaupun dikatakan itu sahih, maka sebagian ulama mentakwil maksud artinya la sholata kamilah, artinya tidak sempurna sholatnya. Ya. Dan yang kedua, yang ketiga kita katakan bahwa masalah isbal bukan dari syarat sah sholat. Iya. Dan sudah kita ketahui dalam kaidah usul fikih bahwa setiap larangan apabila tidak berhubungan dengan zat dan tidak pula berhubungan dengan syarat, maka tidak membuat ibadah tersebut batal. Ya, dan masalah izal ini, larangan seperti ini ya, larangan isbal itu tidak berhubungan dengan rukun, tidak pula berhubungan dengan syarat-syaratnya. Makanya orang yang sholat dalam keadaan musbil, dia berdosa, tapi sah sholatnya. Sah. Nah. Itu yang saya pahami dari perkataan Ustaz Abu Qatadah juga. Yeah. Mungkin Bapak bisa tinjau lagi ya pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Abu Fatah di Ciawi, Ustaz. Kembali di pesan singkat. Bagaimanakah hukum seseorang yang membenci perkara bid'ah, Ustaz, namun sering memperolok-olok ritual bid'ah yang dikerjakan oleh saudara-saudara kaum muslimin yang melakukan bid'ah, Ustaz? Tentu ikhwatul Islam, dalam mengingkari kemungkaran kita harus hikmah. Kalau ternyata kita memperolok, ya akhirnya orang yang diperolok marah. Apa manfaatnya kita memperolok orang yang berbuat bid'ah? Jangan sampai akibat daripada kita memperolok orang berbuat bid'ah, akhirnya dia malah membalasnya dengan memperolok sunnah. Sehingga pada waktu itu apa yang terjadi, ya sunnah jadi korban gara-gara perolokan dia. Maka tentu mengingkari orang yang berbuat bid'ah dan adalah dengan cara hikmah, dengan cara lemah lembut. Ya, tidak dibenarkan kemudian mengingkari dengan cara memperolok seperti itu. Nah, kita angkat pertanyaan dari Ibu Nur. Ustaz, mohon nasihat dan doanya Ustaz agar saya bisa istiqomah di jalan Allah Ustaz. Karena sudah 5 tahun saya sakit dan sering kambuh. Apakah hal ini timbul karena dosa-dosa saya yang begitu banyak Ustaz? Sakit atau cobaan bukan hanya karena dosa, tapi karena ingin mengangkat derajat. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut bahwa Rasulullah SAW sabda, seseorang hamba ya, yang telah Allah tetapkan derajatnya yang tinggi tapi amalannya tidak sampai, Allah akan uji dia, terus diuji sampai Allah tetapkan derajat yang tinggi untuk dia. Jadi ada seseorang diberikan ujian seakan-akan tak pernah berhenti. Apakah karena saya banyak berbuat dosa? Kalau dia ya merasa ini banyak akibat dosa-dosa di saya, alhamdulillah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan adalah ada orang yang mengingkari dan berkata, kenapa Allah ya uji saya terus? Akhirnya dia pun apa yang terjadi, marah kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi, dia pun meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ini adalah merupakan talbis iblis. Maka kalau ibu merasa dengan cobaan ini karena banyak dosa, masya Allah, itu taufik dari Allah. Itu menunjukkan adalah ya Allah ingin mengampuni dosa ibu, yang pertama. Yang kedua, Allah ingin angkat derajat ibu. Dan itu yang ketiga sebagai tanda cinta Allah terhadap ibu. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji dia. Allah uji terus. Apa ibu tidak suka kalau Allah cinta kepada ibu? Ya. Maka sakit yang ibu rasakan itu mengampuni dosa, mengangkat derajat. Ya, para ulama terdahulu ada yang sampai ketika sakit tidak ingin berobat. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau berobat? Apakah kamu mengharamkan berobat? Tidak. Tapi agar Allah lebih banyak lagi mengampuni dosa saya. Masya Allah. Ya. Nah, kita angkat pertanyaan dari Pak Iman di Tebet. Ustaz, bolehkah kita mengamalkan sesuatu yang diikhtilafkan, yang sama-sama pendalilannya kuat Ustaz, oleh dua ulama misalnya, yang kemudian kita amalkan kadang pendapat ulama A kemudian ulama B. Jelas demikian. Ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Sebab Allah mengatakan kalau kalian berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita berusaha untuk melihat mana yang lebih kuat dalilnya, itu yang kita amalkan. Iya. Adapun kemudian terkadang mengamalkan ini, mengamalkan itu, jelas ini apalagi itu sesuai dengan selera hawa nafsu, kecuali kalau malam memang dalam keadaan-keadaan yang sifatnya maslahatnya besar misalnya, atau darurat. Ya, yang apabila kita amalkan apa yang kita pandang itu kuat, ternyata akan menimbulkan fitnah besar. Ya, maka pada waktu tidak apa-apa kita mengamalkan pendapat mazhab si anu dulu, ya, yang kemudian sedikit demi sedikit kita sampaikan kepada mereka bahwasannya yang rajih, yang kuat dalam masalah adalah ini. Ini dilihat daripada maslahatnya atau mafsadahnya. Nah. Kemudian dari Abu Fakih di Subang kita angkat. Ustaz, bagaimanakah cara mendakwahi orang tua yang kental sekali dengan kebid'ahan sampai ke tingkat syirik Ustaz, seperti meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal sampai saya dikatakan sesat karena tidak mau mengikuti orang tua saya. Mohon penjelasan Ustaz. Yaitu akibat karena kebodohan dan kejahilan yang disertai dengan fanatik buta. Makanya dari itu ya, sedikit pahamkanlah tentang hakikat memahami agama kita ini. Ya, bahwa kita beragama ini adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para ulama salaful ummah. Ya, sampaikan kepadanya saya berpendapat seperti ini, ibu. Bukan saya ingin saya sesat, tapi saya juga mengikuti para ulama. Sebutkan ulamanya siapa, si anu. Sebutkan buku-bukunya supaya dia pun tahu. Ya, dan supaya ibu antum pun tahu bahwa apa yang antum pegang ini bukan pendapat antum, tapi ini pendapat ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama setelahnya. Ya, disebutkan dengan tentu ya dengan pendalilan-pendalilannya. Sehingga pada waktu itu dia pun tahu bahwa apa yang antum lakukan ini adalah perkara yang memang betul-betul bukan dari diri kita sendiri. Memang masyarakat kita ini begitu. Yes, karena apa? Terlalu fanatik dan buta, sehingga perkara-perkara yang bukan sunnah, bahkan menyimpang daripada sunnah, bahkan bukan dari Islam, dianggap sebuah aksioma yang tidak boleh diingkari. Siapa yang mengingkarinya, dia bukan ahlu sunnah. Masya Allah. Karena akibat apa? Jauhnya mereka dari ilmu, dan mereka pun tidak pernah menelusuri dan pernah meneliti tentang masalah-masalah tersebut. Apa dalilnya? Bagaimana pendapat ulama masalah itu? Sebatas mencukupkan diri dengan membeo dengan apa nenek moyang, akibatnya pada waktu itu seperti itu keadaannya. Makanya kita harus sabar menghadapi keadaan seperti itu. Anggap saja mereka sedang sakit semuanya, ya. Nah, kita angkat di telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Dari Pak Taufik nih. Di mana Bapak? Di Jakarta Timur. Silakan. Mau tanya Ustaz ya. Gini Ustaz, kan sholat Jumat itu setelah azan kan ada sholat qobliyah Jumat. Itu benar kias Ustaz? Cukup Pak ya. Cukup, iya. Silakan. Qobliyah Jumat tidak ada akhal Islam. Kenapa? Pertama, buat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya apabila ya telah masuk waktu, beliau langsung berdiri di mimbar dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Bilal pun azan. Setelah azan beliau langsung khutbah dan tidak ada satupun sahabat yang berdiri untuk ya salat qobliyah Jumat. Ya, adapun ya perbuatan yang sekarang dilakukan itu dilakukan di antara dua adzan. Ya, dengan beralasan dengan hadis bainal adzanaini shalah. Ya, antara dua adzan itu ada dua rakaat. Ya, kita katakan bahwa yang dimaksud dengan antara dua adzan itu antara adzan dan qomat, itu yang dipahami oleh para ulama. Bukan antara dua adzan, antara dua adzan pertama dan adzan kedua di salat Jumat. Sebab pada hakikatnya adzan yang pertama itu adalah untuk mengingatkan akan ya kewajiban sholat Jumat. Adzan yang kedua itu untuk memberitahukan masuknya waktu. Ya, pengamalan di zaman sekarang, adzan pertama itu pas masuk waktu, adzan yang kedua entah untuk apa. Ya, seharusnya adzan yang pertama itu sebelum waktunya dilaksanakan, makanya ya di zaman Uthman bin Affan demikian pelaksanaannya, sekitar setengah atau satu jam sebelum dilaksanakan sholat Jumat adzan Jumat, adzan awal, dalam rangka apa? Mengingatkan. Tidak ada bedanya dalam hal ini dengan sholat subuh, di mana Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk ya adzan awal di waktu sahur, ya. Kemudian Ibnu Maktum adzan untuk memberitahu bahwa waktu subuh sudah masuk. Sekarang kalau misalnya adzan Jumat awal yang pertama itu ketika masuk waktu, sekarang kita tanya kepada mereka, fungsinya untuk apa itu? Kalau mereka mengatakan azan awal untuk masuk waktu, azan yang keduanya untuk apa? Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali kalau begitu. Makanya yang mereka lakukan itu, ya ketika mereka sholat dua rakaat antara dua azan, kalau mereka berkata ini qobliyah Jumat, aneh. Sebab yang namanya qobliyah itu setelah masuk waktu dan setelah ya azan yang menunjukkan akan masuk waktu, yaitu adzan yang kedua, bukan adzan yang pertama. Makanya dari sisi pelaksanaannya juga aneh. Ya, selain itu adalah diada-adakan, maka dari itu ya tidak ada qobliyah Jumat, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu dan tidak pernah diamalkan oleh para salafus saleh dalam masalah ini. Naam. Taib, satu pertanyaan Ustaz yang datang dari risalah atau surat dari seorang ibu di Karawang, yang dari risalahnya ini kami intisarikan bahwasanya beliau sedang menghadapi beban ujian yang begitu berat, di mana lingkungan keluarganya atau lingkungan masyarakatnya ada di dalam lingkungan yang penuh dengan kebid'ahan, kemudian juga dia mempunyai suami yang kurang bisa membimbing atau memberikan bimbingan di dalam ibadah, kemudian juga menghadapi anaknya yang cacat mental, Ustaz. Yang jadi pertanyaan atau mungkin yang menjadi hal yang bisa kita berikan nasihatnya, Ustaz, bagaimanakah kedudukan anak yang cacat di hadapan Allah Ta'ala hingga sekarang berumur 30 tahun, kemudian juga bagaimana menghadapi suami yang dalam hal ini egois ketika dan tidak bisa mendidik atau membimbing istri dan anak-anaknya ke dalam ketaatan, Ustaz. Demikian. Iya, saya sudah membaca surat itu dan saya pun juga masya Allah ya sedih melihat keadaan ibu tersebut. Ya, dan sekaligus kagum betapa sabarnya ibu ini. Ya, ujian yang begitu sangat berat menimpa dia, yang itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada ibu insyaallah, dan Allah akan ampuni dosa ibu dan Allah angkat derajat ibu. Ya, saya tidak tahu, mungkin ibu lebih jauh lebih baik dari saya dalam masalah ini. Yang pertama masalah anak ibu, ya karena mental seperti itu tentu Allah berikan uzur. Orang-orang yang anak, orang-orang yang seperti ini karena cacat-cacat mental dan yang lainnya, di mana ibu menyebutkan bahwa si anak terkadang sembarangan buka celana karena mental fisiknya seperti itu. Ya, terkadang kejang-kejang dan yang lainnya, akhirnya ibu enggak sholat, enggak bisa sholat tahajud karena si anak itu, uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketidakbisaan ibu sholat tahajud gara-gara anak itu pun juga, kalau ibu sabar insyaallah Allah berikan ganti yang lebih baik, ya berupa apa, ya ketenteraman dalam hati dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun menghadapi suami yang egois seperti itu, cobalah terus ibu sabar sambil terus berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada suami ibu itu. Ya, dalam sholat ibu dan dalam kesabaran ibu. Ya, dan dalam kesabaran ibu, ya, dalam menghadapi anak dan sabar dalam menghadapi suami tersebut, terdapat padanya ganjaran yang sangat besar sekali. Lebih-lebih sabar itu pahalanya sangat besar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa hisab. Ya, sangat banyak sekali. Ya. Adapun perbuatan ibu yang suka berbohong karena akibat suami yang terlalu kasar, yang suka mengambil uang ibu, ya, ya dengan tanpa apa, dan yang semena-mena dan yang lainnya, itu saya kira bahwa kebohongan yang diizinkan insyaallah karena memang untuk maslahat, apalagi untuk berobat anak ibu dan yang lainnya. Semoga ibu lebih diberikan kesabaran dan Allah memberikan hidayah kepada suami ibu dan keluarga ibu. Dan Allah juga memberikan terus istiqomah kepada ibu tadi, dan supaya juga menyembuhkan anak ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.